Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwabidina hasilnya masyarakatullah. Kemarin kita sampai kepada penjelasan tentang akbarul kabair. Sekarang kita masuk pada babu kabairil qalbi. Bab yang menjelaskan tentang dosa besar yang dilakukan oleh hati manusia. Jadi hati ini bisa berbuat dosa, bahkan dosanya sampai kepada tingkatan dosa besar. Di antara dalil yang dibawakan di sini adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidaklah melihat, tidaklah akan melihat ila suwarikum, kepada surah kalian, kepada bentuk-bentuk tubuh kalian atau wajah kalian, wala ila amwalikum, dan tidak pula kepada harta-harta kalian. Walakin tetapi Allah itu yanzuru, akan melihat ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa amalikum, dan kepada amal-amal kalian atau amal perbuatan kalian. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Birr Wassilah dan juga dibawakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian hadis berikutnya, kita baca dulu hadisnya saja. Wa Nu'man bin Bashir. Hadis kedua yang dibawakan adalah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis ini adalah marfu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwa di dalam, atau sungguh di dalam jasad manusia itu mudghatan, isim inna, ada sekumpal daging. Idza suluhat, bila sekumpal daging itu tadi baik, suluhal jasadu kulluh, akan baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, dan apabila sekumpal daging tadi fasadat, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasadnya akan rusak. Ala wa yal qalbu, ketahuilah sekumpal daging tadi adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman dan juga dalam Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Kemudian kembali kepada yang pertama, di sini Rasul SAW menyatakan bahwa Allah itu tidaklah akan melihat kepada bentuk-bentuk kita semuanya, bentuk zahir kita semuanya. Tidak melihat kepada wajah kita, tidak melihat kepada bentuk tubuh kita, kuat tidaknya. Dan tidak pula melihat kepada harta-harta kita, banyak atau sedikit. Ya. Tetapi Allah akan memperhatikan, melihat hati-hati kalian dan amal kalian. Maksudnya Allah tidaklah akan memberikan balasan kepada kita semuanya. Tidak akan memberikan imbalan pahala kepada kita semuanya hanya berdasar kepada suar, kepada bentuk zahir kita, wajah kita, tubuh kita. Dan juga tidak melihat hanya kepada harta kita. Allah tidak akan memberikan banyak sedikitnya, sedikitnya pahala karena harta. Harta yang tidak faedah. Harta yang tidak ada faedah tentunya. Harta yang digunakan sia-sia. Tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian adalah kepada ketakwaan kalian semuanya. Mungkin di sini kita sulit menangkap kenapa di sini masuk kategori kabair, padahal isinya cuma menjelaskan Allah itu tidaklah melihat kepada zahir kita, tidak melihat kepada amal apa harta kita, tetapi yang dilihat adalah hati kita. Kita perlu ingat bahwa yang namanya amal, ya, amal dan akwal, akwal dan amal, itu ada amal zahir, ada amal batin. Ya. Kalau itu kaitannya dengan keindahan al-jamal, ada yang zahiri dan ada yang batini. Yang zahir, keindahan zahir, contohnya keindahan wajah, keindahan tubuh. Ya. Ini yang zahir. Ketika terkait dengan amal, amal yang indah, yang bagus ada amal soleh. Amal soleh itu adalah di sini ada amal jasad, amal jawari. Ini kebaikan zahir. Kemudian kebaikan batin adalah terkait dengan qaulul qalbi dan amal qalbi. Ucapan hati dan amal hati. Ya, amal hati. Di sini yang diambil adalah kabairnya, kabairul qalbi. Kalau begitu berarti yang dimaksud adalah apa? Adalah perbuatan-perbuatan hati yang mengantarkan kepada dosa besar. Perbuatan-perbuatan hati yang mengantarkan kepada dosa besar. Di mana yang namanya kaul, mungkin sudah disampaikan, al-aliman kaulun wa amalun. Secara global ada seperti itu. Iman adalah kaul wa amal. Kaul itu ada kaul lisan, kemudian ada kaulul qalbi. Amal itu ada amal lisan, amal jawarih, amal qalbi. Ya. Sudah kita pernah sampaikan. Jadi kaul ada kaul lisan, ucapan lisan seperti pernyataan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, amantu billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini namanya qaulul lisan, ucapan lisan. Qaulul qalbi adalah i'tiqad, keyakinan. Keyakinan hati ada dua kemungkinan globalnya. Ya. Ucapan hati yang baik inilah yang kemudian bernilai ibadah. Kemudian qaul qalbi yang kedua adalah ucapan hati yang jelek yang menyebabkan kepada dosa. Dosa. Nah, ini ucapan hati. Yang dilihat di sini adalah apa? Adalah tentu ucapan hati, hati yang jelek. Ya. Bahkan ucapan hati ini adalah maksudnya adalah i'tiqad. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, ini maksud qaulul qalbi adalah i'tiqadnya, keyakinannya. Ini qaulul qalbi. Lah keyakinan kan ada yang baik, ada yang buruk. Keyakinan yang baik, yang bernilai ibadah, seperti seorang meyakini bahwa satu-satunya pencipta di alam semesta hanya Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya pengatur alam semesta hanya Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya zat yang berkuasa di alam semesta adalah hanya Allah semata-mata. Kita meyakini satu-satunya agama yang hak adalah al-Islam. Ini semuanya qaulul qalbi yang bernilai ibadah, bernilai ibadah, yang dinilai baik. Semua yang terangkum dalam bab iman, iman, pembahasan iman, itu semua adalah qaulul qalbi. Qaulul qalbi. Jadi cakupannya amat banyak. Cakupannya amat banyak. Nah, yang dilihat di sini adalah kabairnya, dosa besarnya bagaimana? Ya, keyakinan di hati yang sesat. Keyakinan di hati yang sesat. Kalau kalian pernah belajar mempelajari Nawaqidul Islam, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga. Di sana kan ada contoh pernyataan beliau, malam yukafir al-musyrikin aw syakka fi kubrihim aw sahaha madhhabahum kafara isma'an. Ini kan etikot. Man lam yukafir al-musyrikin, barang siapa yang tidak meyakini kekafiran orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ia ragu tentang kekafiran mereka orang musyrik, au sahaha madhhabahum, atau dia masih meyakini kebenaran orang musyrik, madhab mereka orang musyrik, adalah kafir berdasar ijma para ulama. Ini kan qaulul qalbi. Orang yang tidak berani mengkafirkan orang musyrik, berarti ini unsur itu keyakinan. Dan etikot, yang namanya etikot tidak bisa dipaksa. Yang namanya etikot tidak bisa dipaksa. Kalau kalian belum yakin, dipaksa untuk meyakini kebenaran ini, enggak bisa. Itu yang namanya etikot hati. Nah, dalam prinsip Islam bahwa kita itu wajib mengkafirkan orang kafir. Di antaranya adalah orang musyrik. Orang musyrik. Ya. Kalau kita harus yakin akan kafiran mereka, kok kemudian kita tidak mengkafirkan? Tidak mengkafirkan. Ini termasuk kabairul qalbi. Kabir qalbi. Dosa besar hati. Qaulul qalbi yang mengantarkan kepada dosa besar ialah orang itu tidak meyakini kekafiran orang musyrik. Ini contoh. Karena maka dalam pembahasan atau dalam syarah Nawaqidul Islam di sana qadiyat menyatakan bahwa wa qama al-ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan min al-yahud wa nasara di antaranya. Dan telah terjadi ijma. Maksud ijma adalah para ulama, bukan ijma akidah. Para ulama tentunya. Terjadi ijma ala kufri man lam yukaffir al-yahud wa nasara. Mengkafirkan orang yang tidak berani mengkafirkan seseorang ahadan min al-yahud wa nasara. Ini termasuk kabairul qalbi, dosa hati yang amat besar, bahkan sampai kepada ketingkatan kufur atau kafir. Kafirnya kafir yang keluar dari Islam. Ya. Nah, ini yang masuk kabairul qalbi. Jadi kalau kita cuma melihat zahir hadis, mungkin sulit kita menyimpulkan di mana penjelasan sisi dosa besar hatinya. itu kan tidak terlihat, maka dilarikan ke sana. Bahwa amal hati, ada amal yang benar, yang bernilai ibadah, ada amal yang sesat, yang menyesatkan. Kalau itu amal, ini belum. Yang kaul, ucapan hati, itu etikotnya. Ya, etikotnya. Itu ada kalanya bernilai ibadah, kadang-kadang bernilai dosa. Bahkan ketika terjadi qaul qalbi, terjadi pertentangan antara qaul qalbi dan qaul lisan, yang dihukumi adalah hati. Ya. Lisannya kalah, jawarihnya kalah, anggota badannya kalah. Seperti orang munafik. Lisan menyatakan, kami bersaksi bahwa anta adalah Rasulullah, annaka Rasulullah. Ya. Dalam surah munafik. Tapi kenapa orang munafik dikatakan kafir? Padahal mereka bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah adalah Rasulullah. Mereka mengerjakan sholat, bahkan di antara mereka ada yang ikut jihad. Walaupun jihadnya membuat kacau. Ya. Tapi kenapa mereka kafir? Karena etikotnya. Padahal lisannya mengucapkan ucapan yang baik. Al jawarnya, anggota badannya melakukan perbuatan yang bernilai baik asalnya. Tapi kemudian dihukumi kafir karena apa? Etikotnya. Ya, etikotnya. Jadi malah amal lohir kalah dengan hatinya. Yang dihukumi adalah hati. Jadi kadang-kadang kalau terjadi pertentangan atau zahir dan batin, yang dikuatkan batinnya. Amr bin Yasir, sudah kita sampaikan kemarin. Ya, ucapannya ada ucapan kufur. Surah zahir. Tapi hatinya, mutmainnum bil iman, tenang dengan imanannya. Yang dikuatkan adalah apa? Nilai hatinya. Nilai hatinya. Ini bahayanya dosa besar yang dilakukan oleh hati manusia. Ini contoh. Contoh lain yang termasuk qaulul qalbi yang fasid, yang rusak, bahkan yang menyebabkan kafir. Kalau kalian kembali kepada di antara pembatal-batal Islam, di sana ada penjelasan man i'taqada. Barang siapa yang berkeyakinan anna ba'dun nas la yajibu, bahwa sebagian manusia itu tidak wajib alihi baginya ittiba'u Rasulullah SAW. Ya. Wa anahu yasa'u al-khurus, dan bahwa setiap orang itu diperbolehkan, ada keluasan bagi dia untuk al-khurus min syari'atihi, dari syariat Muhammad SAW. Ya. Kama usia al-khidir al-khuruj min syariati Musa alaihi wasallam, seperti diperbolehkannya khidir untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihi wasallam. Barang siapa yang punya etikot seperti itu, fahuwa kafir, maka dia adalah kafir. Contoh dalam naqidul Islam, ini kan etikot qaulul qalbi. Jadi dalam penjelasan itu, Imam Muhammad rahimahullah mengatakan, barang siapa meyakini bahwa sebagian kita atau seseorang itu boleh tidak mengikuti ajaran Rasul. Boleh tidak mengikuti ajaran Rasul. Enggak apa-apa. Oh, itu terserah masing-masing. Ya. Jadi enggak apa-apa kita itu enggak ikut ajaran beliau SAW. Enggak apa-apa. Sebab itu adalah kebebasan kita untuk memilih masalah. Kamu mau Yahudi, tafadol. Mau Nasara, ya tafadol. Enggak apa-apa, maksudnya dia menghukumi boleh. Di sini maksudnya. Boleh. Boleh kita mengikuti ajaran Yahudi. Boleh kita ikut ajaran Buddha. Masalah. Boleh kita berislam. Bebaslah. Enggak apa-apa. Semuanya baik. Masalah. Ini adalah qaulul qalbi yang fasid. Bahkan termasuk min kabairi dzunub. Termasuk dosa besar. Yang dosa besar itu malah termasuk akbarul kabair. Sebab dia termasuk menjadikan dia keluar dari Islam ini. Ya. Ini contoh. Ya. Ini kaul. Kaul. Kaulul qalbi. Ya, kalau antum baca apa namanya penjelasan tentang nawaqidul Islam, amat banyak. Amat banyak. yang bentuk intikot. Intikot. Meyakini kerusakan. Atau ragu. Ragu. Menurut intikot. Orang itu ragu kebenaran Islam. Orang itu ragu Allah itu adil apa tidak. Nyatanya ada orang yang dibuat kepenak, ada orang yang tidak dibuat kepenak. Kemudian dia ragu, Allah adil apa tidak? Allah alam. Umumnya. Ini kafir, Pak. Kafir. Ini contoh. Orang itu ragu dengan kebenaran hadis Rasul semuanya. Sarakulah kalau semuanya benar. Sebab yang manusia kan tempatnya salah. Umumnya. Ragu dengan kebenaran hadis Rasul SAW. Kafir. Ini termasuk qaulul qalbi. Termasuk qaulul qalbi. Ragu dengan adanya surga atau neraka. Ragu dengan adanya azab kubur. Masalah. Ini adalah termasuk kabairul qalbi. Termasuk dosa besarnya hati. Amat banyaklah kalau di jelaskan dan kalau dibuat contoh-contoh. Dan ini sepakat dari para ulama al-sunnah. Walaupun anda melihat masalah kitab-kitab yang biasa dibaca oleh mereka. Seperti dalam Kifatul Ahyar masalah. Di bagian belakang. Ya contohnya amat banyak di situ. Amat banyak. Bahkan sampai ada contoh. Ketika orang marah pada seseorang. Ini ucapan. Berarti ucapan. Yang termasuk mengkait pada etikot. Kalau ada ucapan. Saking bencinya, saking marahnya berserang seorang, ya. Seandainya kamu jadi nabi, saya tidak akan beriman padamu. Masalah. Sampai seperti itu. Ini pun ternyata membatalkan dalam contoh itu. Menyantum marah pada seorang. Seandainya kamu sampai jadi nabi, saya tidak akan percaya padamu. Nah, ini kan ucapan berbahaya seperti ini. Ini apa namanya? Qaulul qalbi. Karena waktu nggak panjang. Kemudian yang kedua adalah yang terkena amal kolbi, amal hati. Jadi kaul ini etikotnya, ya, etikotnya keyakinannya itu kaul yang meliputi kaul kolbi yang baik, yang benar ibadah, yang diajarkan, yang di dalamnya mencakup atau tercakup dalam rukun iman. Dan segala pengembangannya di sana. Kemudian, kalau lebih kedua adalah yang rusak, yang menyebabkan dosa besar, itu keyakinan-keyakinan yang rusak, yang menyimpang dari iman, ya, yang menyimpang dari Islam. Semua termasuk kabairul qalbi. Kabairul qalbi. Amat banyak kalau disontohkan. Kemudian, yang kedua adalah amal qalbi, amal qalbi. Amal kan ada dua. Ada amal zahir, ada amal batin. Supaya kita paham yang seperti ini. Sebab dari situ nanti akan bisa menyimpulkan ini membatalkan Islam apa tidak. Ya. Amal zahir itu ada amal lisan, amal jawarih, amal qalb. Amal lisan contohnya apa, Pak? Seorang berzikir. Ya. Mengucap kalimat tasbih, subhanallah, takbir Allah akbar, tahmid alhamdulillah, atau yang lain. Ini amal lisan. Orang baca Al-Quran, itu amal lisan. Ya. Yang bernilai ibadah. Kemudian, yang kedua amal jawari. Contohnya seorang manasik haji, merjalan amalan haji, sholat. Sholat secara umum, itu masuk kategori amal zahir, ya, sholat umum. Walaupun di dalamnya mengkait pada amal hati, tapi secara syariat itu termasuk amal zahir, ya. Makanya tidak termasuk rukun iman, tapi rukun Islam. Sholat, jihad, masalah. Amal zahir, mengerjakan manasik haji, tawaf, masalah. Sa'i atau yang lain. Ini semua amal zahir yang baik. Ya. Kemudian amal yang ketiga adalah amal hati. Amal hati. Amal hati adalah perbuatan-perbuatannya. Bedanya dengan kaul siapa? Kalau kaul itu i'tiqad, kalau amal perbuatannya seperti apa? Seperti marah. Itu adalah amal hati. Cinta itu amal hati. Ridho itu amal hati. Ikhlas itu amal hati. Khauf itu amal hati. Dan contoh-contohnya lain amal banyak. Nah, amal hati yang masuk kabair yang mana? Ya amal hati yang rusak. Ya. Amal hati yang rusak. Contohnya, kalau yang baik, amal hati apa? Dia ada mahabbah lillah, mahabbah rasul, mahabbah kepada malaikat, mahabbah kepada mukminin. Ini amal hati yang baik. Contohnya saja. Nah, kemudian, yang jelek, yang masuk atau ke kabair, contohnya apa? Contohnya, kalau dalam nawaqidul Islam, di sana dijelaskan barang siapa yang man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sebagian mimma ja'a bi rasul, barang siapa yang membenci, tidak suka kepada sedikit sajalah dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, atau yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang diajar, yang dibawa oleh beliau. Kemudian wala amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, kafir isma'an, kafir berdasar isma'. Jadi man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci syai'an saja, apa syai'an? Sesuatu, maksudnya sedikit sajalah, mimma ja'a bi rasul, dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walau amil Nabi, walaupun dia mengamalkan ajaran tadi, kafara ijma'an, kufur. Ini contoh apa pak? Amal hati yang rusak. Amal hati yang rusak. Jadi seorang ketika dia membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sunnah Rasul, walaupun satu sunnah dia benci, dia tidak suka terhadap ajaran tersebut, syai'an mimma ja'a bi rasul, faqad kafara, dia adalah kafir. Walau amila bihi walaupun dia mengamalkannya. Nah, ini contohnya. Orang munafik tadi, dia mengamalkan kepada apa yang sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW, mengamalkan sholat contohnya. Orang munafik mengamalkannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi dalam hatinya benci dengan amalan sholat, benci kepada Rasulullah SAW. Yang dihukumi yang mana yang kuat? Ternyata hatinya. Ini bahayanya amal hati. Kalau itu maka kita wajib cinta kepada ajaran Rasul. Kita tidak boleh benci kepada ajaran beliau SAW. Ini contoh amal hati. Al-bughdhu, benci. Kebencian yang menyebabkan batalnya keselamatan. Ya kalau dijelaskan nama banyaklah. Benci ya sesuatu bisa jadi ibadah, benci ya sesuatu bisa jadi maksiat besar. Kalau benci yang dibenci Allah, yang dibenci hukumnya, yang dibenci Rasulullah SAW, yang dibenci Al-Quran, yang dibenci adalah para malaikat, yang dibenci para sahabat, semuanya adalah membatalkan. Ya. Ini amal hati. Tapi kalau yang dibenci adalah apa? Kesyirikan. Benci kepada syaitan, benci kepada kesyirikan, benci kepada maksiat, jadi ibadah. Sebab mencintai syaitan, mencintai kesyirikan, itu adalah dosa besar. Kebenarnya maka membenci kepada kesyirikan, membenci kemaksiatan, jadi ibadah besar. Ini ibadah hati, Pak. Ya. Jadi kalau begitu, kalau kita kembali kepada definisi ibadah yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, maksudnya Imam Taimiyah, ibadah itu apa? Definisinya, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah yardha min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Masyaallah itu. Cakupannya mencakup panjang dan luas sekali. Ini ibadah. Nah, di sini termasuk tadi. Ya, termasuk yang tadi. Bahwa hati ternyata walaupun sama-sama mahabbah, cinta, bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat besar. Kalau yang dicintai adalah yang diperintahkan Allah untuk kita cintai, yang diperintah Rasul untuk kita cintai, jadi ibadah. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada malaikat-malaikatnya, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Sunnah Nabi, itu jadi ibadah. Mencinta kaum muslimin, jadi ibadah. Ya. Tapi yang dicintai kok iblis? Yang dicintai adalah apa? Kesyirikan. Yang dicintai adalah kekufuran. Yang dicintai adalah kemaksiatan. Nah, ini jadi maksiat. Maksiat. Sama-sama cinta. Ini amal hati. Amal hati. Nah, amat banyaklah amal hati. Riya, sum'ah. Riya itu amal hati. Amal hati. Jadi bentuknya amat banyak. Jadi, kalau kita perpanjang kayaknya tidak tepat bahwa kita hanya sekedar untuk menunjukkan kok di sini tidak dijelaskan bentuk amal apa kabairnya sisi mana? Sisi mana ya? Coba di sini Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa Allah itu tidak melihat kepada bentuk surah kalian ya, bentuk zahir kalian, wajah kalian, kepada badan kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian saja, tetapi yang dia adalah hati kalian, amal kalian. Dari sinilah kemudian kadang-kadang ada orang yang salah paham. Ya Pak, salah paham. Dan pernah terjadi. Ada teman ketika dia berkunjung ke sebuah toko, penjaganya ada perempuan. Kemudian selatannya, ini yang punya ini siapa? Orangnya baik. Orangnya baik, Duh Haji, Bu Haji, dan sebagainya. Ditanya, loh kok pelayannya tidak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya, Pak. Yang penting kan hatinya, Pak. Gimana, Pak? Yang penting kan hatinya. Nah, ini keliru. Amal zahirnya dilihat. Amal zahirnya dilihat. Ya. Bahwa dia mentaati kepada perintah Rasul apa tidak. Supaya menutup aurat masalah. Itu amal zahir dilihat. Jadi, tidak semata-mata hanya hati, tapi ada amal, amal lahir dan amal batin dilihat semuanya. Ya. Memang kalau cuma sekedar baik buruknya wajah tidak dinilai. Ya. Banyak sekiranya harta yang tidak ditasarufkan di jalan Allah tidak dinilai. Ya. Yang dinilai adalah apa? Adalah amal-amalnya. Kemudian hati-hatinya. Hati, baik kaulnya atau baik amalnya. Atau dohirnya, yaitu amalul jawarifnya. Amal-amal dohirnya juga dilihat. Amal dohirnya itu dilihat sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai, berarti itu dinilai baik. Mungkin itu sekedar penjelasan untuk menunjukkan bahwa qalb hati itu bisa berbuat dosa besar. Di antaranya adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Karena waktu telah habis, sementara ini yang disampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.